Mitra Bisnis, ekonom Faisal Basri menilai, pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu menggunakan langkah instan dalam mengurangi kemacetan di Jakarta. Seperti misalnya penerapan ERP atau jalan berbayar, monorel Bekasi Cibubur, serta gagasan penggunaan nomor polisi ganjil genap. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, menurut Bapak, mengapa pemerintah selalu menggunakan langkah instan seperti ini? Nggak tahu, saya udah nyerah. Ya seperti banyak kebijakan gitu ya. Yang hilang sebetulnya adalah kemampuan antisipasi. Bisa agak mudah dihitung. Setiap tahun mobil bertambah berapa, kemudian supaya tidak macet kan kapasitas jalan harus ditambah. Satu. Pilihan kedua, kalau pertumbuhannya katakanlah 10%, setiap tahun mobilnya dikekang pertumbuhannya 2% saja. Dengan cara misalnya apa? Pajak mobil dinaikkan, begitu-gitu kan. Ketiga, sediakan transportasi publik yang memadai. Pilihannya hanya tiga. Tambah jalan, kemudian batasi kendaraan bermotor. Ketiga, transportasi publik. Hampir semua negara di dunia ini memilih yang alternatif ketiga, memperbaiki transportasi publik. Nah, kita lihat apa yang dilakukan untuk memperbaiki transportasi publik serba dadakan. Jadi misalnya akan dibangun monorail dari Bekasi dan dari Cibubur. Tiba-tiba aja muncul gagasan itu. Monorail yang di tengah kota, kita sudah tidak tahu nasibnya seperti apa. Kemudian dibangun katanya bus rel. Jadi rel yang didedikasikan hanya untuk bus. Gitu. Di sepanjang jalan tol. Di paralel dengan jalan tol misalnya. Kemudian muncul lagi gagasan macam-macam inilah. Jadi tidak berpikir jangka panjang. Lalu, apa solusi yang tepat dalam membangun sistem transportasi di perkotaan? Nah, membangun kota, membangun sistem transportasi itu harus ada yang namanya rencana makronya dulu. Dilihat rencana makro, perkembangan pemukiman seperti apa, perkembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi seperti apa. Kan jadi ada pusat pemukiman, ada pusat industri, konsekuensinya transportasi seperti apa yang dibutuhkan. Kan beda misalnya pabrik dengan lembaga keuangan. Ya, kalau pabriknya di Pulau Gadung misalnya, maka didirikanlah perumahan-perumahan di sekitar pabrik itu supaya tidak terjadi sekarang perjalanan dari rumah ke pabrik itu sangat jauh. Rumahnya di Bojonggede, kerjanya di Pulau Gadung. Habis ongkosnya seperti itu. Jadi perencanaan tata kotanya dulu, setelah itu baru jenis transportasi yang ingin dikembangkan secara bertahap tentu saja, dan di dalam prosesnya seperti itu mencapai tahapan-tahapan tertentu. Kalau sudah mencapai tahap tertentu, transportasi publiknya makin baik gitu. Orang tetap mau pakai mobil sendiri, kenakan dia ongkos yang mahal. Jadi ERP atau pembatasan kendaraan bermotor dengan nomor polisi ganjil genap, atau ada gagasan juga yang mirip, karena ganjil genap nanti pak polisinya susah melihat gitu, mobil berwarna gelap dan berwarna terang. Nah kalau saya sekarang udah punya gelap terang, satu gelap satu terang, jadi aman. Tapi tetap saja satu tidak bisa dipakai kan. Nah untuk meningkatkan mobilitas saya, ya saya terpaksa beli dua lagi lah gitu. Ini bukan saya pribadi, tapi bayangan orang yang tidak punya kendala untuk membeli tambahan mobil. Jadi sekali lagi tolong dalam membuat kebijakan itu diselesaikan akar masalahnya, bukan dengan cara-cara yang instan, tiba-tiba jebret seperti itu ya. Tidak ada masalah, industri otomotif tidak keberatan, bahkan mereka senang. Harus. Jadi transportasi publik itu ada MRT, ada tambahan bus buat Transjakarta. Relatif mudah itu nambah bus, tapi dilakukan sterilisasi sepanjang busway-nya tanpa pandang bulu. Siapapun tidak boleh. Sehingga misalnya saya berkendaraan, saya melihat jalur Transjakarta lancar setiap hari dan saya macet setiap hari, besok saya kapok, saya akan naik Transjakarta. Tapi kalau polisi membolehkan, kalau macet berat kan dibolehkan ke, ya itu free rider lah. Jadi gak ada insentif lagi orang untuk naik Transjakarta. Dan kasihan orang yang naik Transjakarta macet karena polisi membolehkan kendaraan non Transjakarta masuk. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.